Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Baik, kita kembali lanjutkan untuk pembahasan kitab Muyassar. Kita masuk pertemuan ke 53. Halaman 60 sampai 61. Nah, maful mutlak. Nah, ini yang keempat. Yang pertama berarti maful bi, yang kedua maful ajli, yang ketiga itu maful fi atau zorof, yang keempat maful mutlak. Ini juga tambahan saja. Ya, ini tambahan. Jadi yang utama itu pada maful bi. Nah, sekarang kita lihat maful mutlak. Ismun yuskaru ta'kidan lil fi'li au bayanan li naw'ihi bayanan li adadihi au bayanan li naw'ihi. Maful mutlak itu adalah isim yuskaru yang disebut untuk ta'kidan lil fi'li, menguatkan fi'il pekerjaan, yaitu menguatkan arti ya, atau mengeraskan arti pekerjaan. Au bayanan li adadihi, atau menjelaskan jumlahnya. Au bayanan li naw'ihi, atau menjelaskan jenis perbuatannya. Atau menjelaskan jenis perbuatannya. Jadi maful mutlak ini tambahan juga. Coba dihapus dulu. Pakai tisu basah. Ada dihi jumlah. Sudah? Lihat. Jadi untuk menguatkan makna atau menjelaskan jumlah perbuatan atau menjelaskan jenis perbuatan. Berarti ada tiga. Kita lihat dulu yang pertama, lihat mislu li ta'kidil fi'li. Untuk menguatkan makna. Kalau menguatkan makna itu berarti artinya, saya berjalan benar-benar jalan. Saya paham benar-benar paham. Saya memukul benar-benar memukul. Nah, maful mutlak ini nama lainnya itu masdar, karena dia menggunakan masdar. Maf'ul mutlak jadi ini gak usah diterjemahin, ini nama lainnya itu masdar. Karena maf'ul mutlak nanti menggunakan masdar. Masdar itu kata kerja yang dibendakan. Misalnya saya bahas li ta'kidil fi'li. Contoh yang pertama itu loh. Untuk menguatkan arti. Jadi misalnya saya mau buat contoh, saya benar-benar memukul. Ya, saya benar-benar memukul. Maka nanti untuk menyatakan maful mutlaknya nanti dalam bentuk masdar. Contoh dalam bentuk masdar ya, doroba. Ini masdarnya jadi dorban. Tapi masdar nanti berubah-berubah ini. Dorban. Jadi kalau saya menyatakan saya benar-benar memukul, kalimatnya jadi dorobtu dorobtu dorban. Kalau saya mengatakan saya benar-benar melihat, melihat itu nazara. Masdarnya jadi nazron. Jadi kalimatnya jadi nazortu. Saya benar-benar nazor, saya benar-benar melihat. Makan, akala. Akala, ya temakan lah. Masdarnya aklan. Kalimatnya jadi akal tu aklan. Akal tu aklan. Ini semua maknanya itu adalah untuk menguatkan arti. Jadi kalau kita artikan, dorobtu dorban, saya benar-benar memukul. Nazartu nazron, saya benar-benar melihat. Akaltu aklan, saya benar-benar makan. Kalimatnya sederhana. Artinya panjang, namun kalimatnya cuma seperti itu. Saya benar-benar makan, akaltu aklan. saya benar-benar makan nasi. Akal tu aklan ruzzan. Ruzzan. Saya benar-benar makan roti. Akal tu aklan khubzan. Maful bih. Akalannya ini maful mutlak. Mansub toh? Ruzan ini maful bi. Begitu. Sudah? Nah, ini untuk menguatkan makna. Ini berarti fungsi yang pertama. Ini baru yang pertama ini. Maful mutlak yang pertama. Lagi pertama. Sekarang yang kedua. Yang fungsinya untuk lihat li adadihi. Ditulis artinya li adadihi menyatakan jumlah perbuatan. Jadi menyatakan jumlah perbuatan. Li adadil fi'li. Apa tadi? Menyatakan jumlah perbuatan. Nah, biasanya kalau ini tadi pakai masdar seperti ini, dorban, nasron, ini cuma ditambahkan dengan tak marbutoh. Ini ya, saya beri keterangan gih. Ditambahkan pada masdar tak marbutoh. Berarti nanti kalau dorban jadi dorbatan. Jadi dorban jadi dorbatan. Berarti kalau saya satu kali memukul. Saya satu kali memukul. Satu kali. Berarti pakai dorbatan ini. Dorbatan itu artinya satu kali memukul. Kalimatnya jadi dorobtu. Dorobtu. Dorbatan. Saya memukul satu kali memukul. Ini ya, satu kali memukul. Kalau dua kali, dorbatan tinggal dijadikan tambah alif nun atau ya nun, namun mansub berarti dorbataini. Dorobtu Nah tadi, lihat kalimat di buku lagi. Saya satu kali melihat. Nazartu nazrotan. Saya satu kali makan. Akaltu aklatan. Semua itu artinya satu kali. Jadi semua menyatakan jumlah. Namun ingat ya, ditambahkan apa tadi? Kalau untuk menyatakan jumlah, tak marbutoh. Kalau tiga, salasa dorobatin. Hah? Berkali-kali, dorobatin. Cukup dua kali aja dulu, tiga kali nanti. Ada pembahasannya tamyiz sendiri tentang jumlah. Terus yang ketiga. Yang terakhir aja, linau'ihi. Linau'ihi yaitu linau'il fi'li, untuk menjelaskan jumlah apa jenis ya. Jenis ya tadi ya. Ini saya hapus ya. Sudah di buku. Yang ketiga itu li nau'il fi'li. Li nau'il fi'li. Untuk menyatakan jenis perbuatan. Nah ini ditambahkan, ada dua macam cara tambahnya, ditambahkan sifat atau idhofah. Ditambahkan sifat atau idhofah. Sekarang sifat dulu. Jadi ada kata sifat di belakangnya. Saya benar-benar memukul apa? Tadi kalimatnya? Dorobtu dorban kan? Saya benar-benar memukul dorobtu dorban. Kita ingin menjelaskan jenisnya. Pukulannya bagaimana? Keras apa pelan? Berarti tinggal ditambahkan. Lihat di contoh di buku apa? Dorobtu dorban syadidan. Tulis itu dorban itu mafud mutlaknya, syadidan itu sifatnya. Ini ya. Dorban itu maf'ul apa? Mutlak, kalau syadidan itu sifatnya. Jadi untuk menjelaskan pukulannya bagaimana? Pukulan yang keras. Kemudian, nazartu nazron tawilan. Aku melihat dengan pandangan yang tawil, yang lama. Jadi dia lihat terus. Akal tu aklan kasiran. Aku makan makan yang kasir, banyak. Jadi garis bawahnya syadidan itu sifat, tawilan itu sifatnya, kasiran itu sifatnya. Ini yang pakai sifat. Ada lagi satu contoh yang pakai mudhaf ilaih. Lihat contoh, ada terjemahkan ke dalam bahasa Arab. Lihat contoh keempat. Saya duduk seperti duduknya ulama. Saya duduk apa artinya? Jalastu. Jalastu. Cari masdarnya. Masdar dari jalasa. Masdar jadi jalasa. Apa? Selamat. Julus. Julusal ulama'i. Kalau di sini bisa tahu masdarnya. Jalasa. Julus. Saya duduk. Tadi apa saya duduk? Saya duduk. Duduk itu jalasa ya. Berarti jalas tuh. Duduknya ulama. Nah sekarang kita pakai, tadi pakai sifat, sekarang kita pakai idofa atau mudof ilai. Jadi ada kata tambahan saja. Saya duduk. Pakai masdarnya dulu. Masdar dari jalasa apa? Julus. Jalas tu julu sal. Ingat maful mutlak ya. Julu sal ulama. Al ulama'i. Ini namanya mudhof ilai. Dan tambahan ini masih menunjukkan untuk menjelaskan jenis perbuatan. Untuk menjelaskan jenis perbuatan. Jadi duduknya seperti duduknya ulama. Saya berdiri seperti berdirinya tentara. Saya berdiri apa? Berdiri apa berdiri? Khoma. Cari masdar dari khoma. Khoma. Koma itu masdarnya kiaman. Lihat yang kelima ya. Saya berdiri, saya berdiri. Koma itu berdiri. Kalau saya berdiri jadi kumtu. Sebelah sana lagi. Sini ya. Nasi menjelaskan jenis nih. Kumtu ya. Kalau koma tadi berdiri. Kalau saya berdiri jadi kumtu. Pokoknya kaidahnya gitu. Nanti kita pelajari di sorof. Makanya bahasa Arabnya harus berlanjut ini. Kumtu. Masdarnya apa tadi? Kiaman. Tentara apa? Junud. Kiaman. Kiamal junudi. Saya berdiri seperti berdirinya tentara. Kiamah itu maful mutlak. Kemudian junudi ini mudhaf ilai. Dan karena ada junud ini untuk menjelaskan jenis perbuatan. G. Saya paham, betul-betul paham. Nomor satu. Oh, catat dulu. Sambil saya ngopi. Jadi kalau maf'ul mutlak bisa menguatkan makna, bisa menjelaskan jumlah perbuatan, bisa menjelaskan jenis perbuatan. Jadi menguatkan makna, menjelaskan jumlah perbuatan, menjelaskan jenis perbuatan. Kalau jenis perbuatan nanti ada dua cara, bisa dengan menggunakan sifat sesudahnya, bisa dengan menggunakan mudhof ilaih sesudahnya. Intinya pada masdar, kata kuncinya tahu masdarnya dulu. Lihat nomor satu, saya paham benar-benar paham. Saya paham, paham apa paham? Paham. Fahima. Saya paham? Fahimtu. Masdar dari fahim tu fahman. Jadi fahim tu fahman. Artinya saya benar-benar paham. Terus berkatalah dengan perkataan yang baik. Berkatalah berarti kata perintah, fi'il amr. Kul qawlan. Yang baik? Hasanan. Qaulan ini maf'ul mutlak. Hasanan itu sih sifat. Berarti masuk yang ketiga ya. Terus yang ketiga. Saya sujud satu kali sujud. Saya sujud apa? Sajadah. Berarti saya sujud? Sajadtu sajdatan. Saya sujud satu kali sujud. Sajdatan ini maf'ul mutlaknya. Oke. Lihat coba saya jelaskan dari keterangan-keterangan saya tadi sudah ada ketentuan-ketentuan sudah saya jelaskan. Namun di sini dijelaskan lagi oleh Ustaz Aceng. Lihat ketentuan-ketentuan maf'ul mutlak. Satu, maf'ul mutlak selalu menggunakan masdar. Tadi sudah ya? Ya. Tetapi masdar tidak selamanya menjadi maf'ul mutlak. Jadi masdar yang tergantung kedudukannya dalam kalimat. Namun kalau maf'ul mutlak pasti menggunakan masdar. Maf'ul mutlak harus selalu mansub. Ya itu mansub kan? Sajadatan, dorobtu dorban, dorobtu dorbatan, dorobtu dorban syadidan. Kalau saya memukul satu kali pukulan dengan pukulan yang keras, saya memukul dengan satu pukulan yang keras. Ini loh, dorobtu dorbatan syadidatan. Pakai sifat. Ini tadi artinya apa? Saya memukul satu kali dah. Dorbatan satu kali nggih. Syadidatan keras. Sini ada tak marbuto karena di belakang di depannya ada tak marbuto. Saya mukul dengan dua kali pukulan yang keras. Dorobtu dorbataini syadidataini. Bataini syadidataini. Iya dah. Dua kali pukulan yang keras. Dorobtu Dorbataini Nah, maaf saya tulis miring yang gak cukup. Shadida Saya memukul dengan Muhammad memukul Ali memukul anjing dengan pukulan yang keras satu kali pada hari Jumat di depan pintu. Mati lagi. Muhammad Ali memukul anjing apa? Noroba Aliyun Aliyun Kalban. Pukulannya berapa kali? Satu kali ya. Hah? Dorban Dorbatan ya. Satu kali pukulan. Syadidatan Syadidatan depan pintu apa? Amamal babi. Hari Ahad. Yaumal Ahadi. Sampai mati. Summa mata. Itu bisa kan? Jadi sudah gabung-gabung kalimat dulu. Ditambah lagi karena benci padanya. Apa tadi kemarin benci itu apa ya? Karihan lahu. Bukdon. Bukdon lahu. Bukdon lahu. Karena benci padanya. Tambah lagi bukdon lahu. Sudah lengkap itu. Sederhana aja kalimatnya. Dorba aliyun kalban, dorbatan, syadidatan, amamal babi, yaumal ahadi, bukdon lahu. Karena benci padanya. Ditambah aja kalimat. Terus ketentuan yang kedua, maf'ul mutlak harus selalu mansub, sedangkan masdar tergantung pada kedudukannya dalam kalimat. Yang ketiga, jika maf'ul mutlak berfungsi sebagai pengeras arti. Berarti yang pertama tadi ya, li ta'kidil fi'li. Lalu ditambah sifat atau diidhofahkan. Ini loh, ditambah sifat atau diidhofahkan. Maka fungsinya menjadi akan berubah menjadi linau ihi, yaitu menjelaskan macam atau jenis perbuatan. Berarti yang ketiga. Untuk membuat maf'ul mutlak li adadihi yang menyatakan jumlah. Ya adadihi apa? Menyatakan jumlah. Maka samakan saja dengan wazan fa'latan. Berarti dorban jadi dorbatan. Aklan jadi aklatan. Nazron jadi nazrotan. Gitu aja. Lalu lihat yang sebelah kiri halaman 61. Masdar itu ada dua macam. Ada yang lafziyun, ada yang maknawiyun. Yaitu yang lafziyun. Ditulis pengertiannya. Yang lafziyun. Masdar berasal dari fiilnya. Masdar berasal dari fiilnya. Jadi fiilnya sama dengan masdarnya. Contoh, jalastu julusan. Aku duduk benar-benar duduk. Berarti julusan itu dari kata jalasa. Kumtu qiyaman. saya berdiri benar-benar berdiri. Berarti kiamat itu dari kata kumtu. Namun ada yang maknawi ditulis, yaitu masdar semakna dengan fi'il. Dengan lafaz berbeda. Masdar semakna dengan fi'il. Dengan lafaz berbeda. Contoh, jalastu ku'udan. Jalastu ku'udan. Ku'ud diterjemahkan ku'ud duduk. Jalastu aku duduk. Namun ku'ud di situ berbeda dengan jalasa. Artinya sama dengan ku'ud dengan jalasa. Jalastu ku'udan, saya benar-benar duduk. Kumtu wukufan. Wukufan tulis artinya berdiri. Artinya saya benar-benar berdiri. Jadi intinya maful mutlak kalau kita terjemahkan bisa artinya benar-benar atau sungguh-sungguh untuk menguatkan makna. Bisa kita artikan juga jumlah perbuatan. Bisa juga kita artikan jenis perbuatan. Jadi ada tiga arti. Wallahu a'lam bishawab.